Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kitab Tauhid pada bab maja'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusiruha awsanan. Bab keterangan yang datang bahwasanya sikap berlebihan, hulu, di dalam memperlakukan kuburan orang-orang soleh, itu yang menjadikan kuburan itu jadi berhala. Jadi berhala, jadi diibadai. Itu kenyataan ya. Jadi berhala itu bukan hanya dulu kala dan enggak harus berbentuk patung ya. Sejak dulu dan bahkan sampai zaman sekarang ya masih terjadi kuburan itu jadi berhala yang diibadai. Nah, suatu yang sejak dulu diingkari, diperingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah janganlah jadikan kuburanku menjadi berhala yang diibadai. Tapi itu hal yang ternyata di zaman, termasuk sampai di zaman kita ini, di tengah orang yang mengaku sebagai muslim, ada gitu. Terdapat kuburan yang jadi berhala yang diibadahi. Sampai kepada riwayat yang dibawakan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu taala, wa'an Ibni Abbas, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za'iratil kubur. Za'iratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suraj. Rawahu Ahlu Sunan, kata beliau. Jadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lain. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat. Melaknat orang wanita, kepada wanita yang ziarah kubur. Dan juga orang-orang yang menjadikan masjid di atas kuburan tersebut dan lampu diterangi dengan lampu-lampu. Ini salah satu hadis yang ada pelaknatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana laknat itu kalau dari Rasulullah entah itu bermakna doa. Berarti Rasulullah mendoakan laknat, mendoakan supaya dijauhi dari rahmat Allah, menunjukkan perkara ini perkara yang besar, dosa besar. Para ulama mengatakan di antara ciri atau tanda dosa itu dosa besar ketika didoakan laknat. Atau ini bermakna khabar. Rasulullah mengkhabarkan bahwa perbuatan itu terlaknat. Jadi tentang permasalahan melaknat, padahal ya, Rasulullah juga yang mengingatkan seorang mukmin itu laisa bi ta'an wala la'an. Jadi ada hal-hal yang itu dosa besar, bahkan Rasulullah pun melaknat. Di antaranya lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihati minan nisa birijal al-mutasyabbihina minar rijal binisa au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat orang yang laki-laki yang menyerupai wanita, bergaya-gaya dengan gaya wanita, tasabuh dengan wanita, dilaknat, menunjukkan ini dosa besar. Maka jangan untuk main-main, dosa besar. Laki-laki bergaya dengan gaya perempuan, cara gerak-geriknya, berdandannya, pakaiannya, tasabuh, menyerupai. Begitu juga sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki, dilaknat. Ini menunjukkan dosa besar. Di hadis yang lain Rasulullah juga melaknat, misalnya la'anallah, kata Rasulullah SAW, man awa muhtisan atau muhdasan. Satu pakai dengan hadis la'anallah man zabaha li ghairillah. Ada beberapa hadis, ada beberapa perbuatan yang dikhabarkan Rasulullah atau Allah melaknat. Nah, di antaranya adalah ini. Berarti perkara yang disebut oleh Abdullah bin Abbas ini, yang beliau mengalih dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ini perkaranya besar. Ya. Itu pertama wanita yang ziarah kubur dengan redaksi ini, dengan jelas mengatakan zairatil kubur, para wanita yang ziarah kubur. Berarti sekilas zahirnya di sini menunjukkan dosa besar wanita ziarah kubur. Sama dengan disertakan dengan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan atau membangun masjid di kuburan itu, dan juga menyalakan lampu-lampu di kuburan. Satu paket di sini. Terkait ini ada juga hadis Abu Hurairah dengan lafal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur, dengan sighah mubalaghah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, kalau ini sighah mubalaghah berarti wanita yang sering ziarah kubur. Sehingga terkait permasalahan wanita, hukum perempuan ziarah kubur itu apa hukumnya, bagaimana, karena ada hadis-hadis ini berselisih di kalangan ulama sejak dulu. Di kalangan imam mazhab yang masyhur, mazhab 4 pun berbeda-beda. Bahkan di dalam satu mazhab pun ada beda-beda pendapat. Dari ada yang mengatakan sunnah, wajib walaupun sekali, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Terlepas dari beberapa pendapat, kita memandang, karena hadis-hadis ini juga disahkan oleh para ulama, kuat sisi istidlal, dalil, dan juga taklil yang dipegang oleh para ulama yang berpendapat haram, bahkan dosa besar berarti, wanita ziarah kubur. Dan kalau ulama sekarang, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Mansurah Al-Utsaimin, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Furqan, semuanya berpendapat haram wanita ziarah kubur. Pertama, berdasarkan hadis ini. Ya. Karena jelas. Jadi tentang ziarah kubur ringkasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Maka sekarang silakan kalian ziarah kubur, karena itu bisa mengingatkan tentang kematian. Ya, di antara syariat atau taklil atau hikmah dari ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Sehingga kalau tujuan ini, bahkan para ulama sebagian sampai mengatakan kalau untuk tujuan ini kan gak ada beda kuburan siapapun, termasuk kuburan orang kafir pun ya bisa saja, karena kita ke kuburan untuk mengingat kematian. Ada pun yang tujuan yang lain untuk mendoakan atau mengucap salam, ya berarti hanya untuk kuburan kaum muslimin. Hanya saja karena ada hadis ini, berarti keumuman pengizinan ziarah kubur itu khusus untuk laki-laki, bagi ulama yang mengatakan terlarang karena ada hadis ini. Ada hadis yang banyak para ulama mensahihkan hadis ini. Nah, mereka yang berpendapat tetap boleh, ya, berdalil dengan misalnya riwayat bahkan Aisyah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Aisyah bertanya, kalau aku ziarah kubur apa yang harus kukatakan? Justru Rasulullah mengajarkan hadis yang tentang salam. Ya. Assalamualaikum ya ahli diyar, diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Aisyah yang diajari setelah bertanya. Berarti kan bahkan diajari. Kemudian hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu-ibu ya di kuburan nangis karena kuburan anaknya. Kemudian dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk, bukan dinasihati untuk jangan ziarah kubur, dinasihati untuk sabar. Jangan nangis. Enggak usah nangis. Tapi dia enggak tahu bahwa itu yang menegur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia marah, malah mengusir, "Ilaika anni." Pergi sana. Jadi kau enggak ngerasakan yang aku rasakan. Setelah berlalu baru dia tahu ternyata tadi yang menasihati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menemui Rasulullah, minta maaf tadi enggak tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innamas sabru 'inda shadamatil ula." Sabar yang dianggap jadi satu keutamaan itu di saat pukulan pertama itu. Itu sudah terlambat dah. Kau enggak dapat keutamaan sabar dah. Ketika engkau terhantam musibah kemudian mengembalikan kepada Allah sabar, itu yang ada keutamaannya. Kalau ujung-ujungnya sabar itu, ya itu memang karena enggak ada pilihan kan. Bukan keutamaan kan. Mau enggak mau kan sabar orang. Ya kan? Si musibah apa ujungnya tetap sabar dia. Mau ngapa lagi? Iya kan? Sabar yang ada keutamaan adalah ketika pukulan pertama. Jadi yang harus diingat nih, perlu belajar ketika kita tertimpa musibah apapun itu ya, cepat-cepat ingat ini musibah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Syahidnya di sini, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan boleh wanita ziarah kubur. Akan tapi para ulama yang mengatakan terlarang, ya bisa menjawab dalil-dalil ini. Mereka mengatakan ya sangat mungkin itu sebelum dilarangnya, sebelum dilarang lagi. Karena jelas ada hadis yang sharih khusus. Ini kan hadis umum. Sharih tegas melaknat. Jadi ini yang dipegang oleh para ulama yang lebih memilih tetap memandang perempuan ziarah kubur itu dilarang. Haram, bahkan dosa besar. Kemudian secara taklil, secara ilah mereka memandang, secara makna, ya karena beda antara laki-laki dengan perempuan, yang perempuan biasanya ya lebih tidak kuat untuk menahan perasaan ya. Ujung-ujungnya jadi tempat bertangisan di kuburan ya, kata. Yang tujuan mengingatkan kematian mungkin malah gak tercapai, karena dia mulai coba ingat kesedihan, malah mengenang dulu ketika masih hidup sama dia ya kan, misalnya anaknya atau suaminya, malah cuma bukan ingat kematian lagi ya kan? Ilahnya gak tercapai. Innahu dzakirukumul maut, malah mengenang kenangan-kenangan masa lalu, bukan ingat kematian lagi jadinya. Ya. Enggak tercapai maksudnya. Adapun mendoakan, mendoakan kan enggak harus datang ke kuburan juga. Ya. Jadi yang ada itu bukan manfaat yang didapat, ya, seringnya perempuan seperti itu, malah ya, kemadzaratan yang ada, hanya mengulang-ulang, mengenang kesedihan-kesedihan, ya, kan? Memperbaharui kesedihan. Ya, ketika datang, teringat dulu pas kini, teringat dulu sih, teringat nih, sedih lagi, apa? Gak ada manfaatnya. Belum kalau ditambah nangis lagi di situ dan seterusnya. Ini belum berbicara tentang wanita sekarang yang tabarruj, ya lebih-lebih itu jelas-jelas nggak ada perselisihan kalau itu, ya kan, kuburan. Ya ini dibahas oleh Al-Alif Rahimahullah Ta'ala karena ada satu paket dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita sing ziarah kubur atau wanita yang ziarah kubur, dan ada lafal dan juga orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan dan juga menyalakan lampu-lampu di kuburan. Jadi dibuat makmur kuburan, dibuat ramai, dijadikan tempat ibadah. Itu perbuatan yang dilaknat. Ya, kuburan itu jadi makmur, jadi ramai, ada lampu-lampunya, orang sering berkunjung ke situ untuk ibadah. Itu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat. Belum berbicara tentang syirik atau enggak syirik itu. Karena bisa jadi orang ke situ belum melakukan kesyirikan, tapi sudah dilaknat. Dan itu ada kuburan-kuburan yang dikunjungi orang yang dianggap kuburan Wali Songo, dianggap kuburan Syekh ini, Syekh itu, makmur kuburannya, hidup dengan berbagai orang dengan tujuan macam-macam. Ya, jadi tempat untuk menambatkan harapan-harapan, ya, untuk menunaikan hajah, untuk supaya tercapai cita-citanya, untuk supaya dapat anak, untuk supaya dapat jodoh, untuk macam-macam berdoa, larinya ke kuburan. Jadi ketika orang mata, ngapa kalian itu sibuk saja bahas tauhid, bahas syirik, bahas ini? Iya, sesuatu yang masih ada saja kenyataannya. Mau orang bilang ini sudah modern, orang sudah cerdas, sudah pintar, ya kenyataannya kuburan masih ramai dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, padahal katanya Islam, orang Islam itu sudah dibuatkan tempat ibadah, ada masjid. Masjid yang lebih utama ada ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau masjid secara umum beribadah, berdoa, atau dimanapun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih waktu-waktu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tempat, waktu, ada waktu khusus, ada doa-doa yang dijadikan. Tapi ngapa jadi milihnya kuburan? Iya kan? Ada doa mustajab ketika perkara ini, perkara itu. Ada waktu yang sudah ditentukan, ada tempat yang sudah dipilihkan oleh Allah. Tapi ngapa dari sekian banyak itu tiba-tiba milih kuburan? Larinya hati itu ke kuburan. Jadi ketergantungan terhadap kuburan menunjukkan, iya, kan berarti ada keyakinan-keyakinan. Yang itu semuanya keyakinan tanpa dasar. Entah kita mau mengatakan sudah sampai kepada tahap syirik atau baru bid'ah, sama-sama tidak berdasar. Ini malah yang belum syirik misalnya, dia meyakini, dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Tapi dia meyakini kalau berdoa di kuburan orang soleh itu dikabulkan, itu kan keyakinan tanpa dasar. Dalilnya mana? Kan anggapan itu. Anggapan yang tanpa dalil. Tapi bisa diyakini benar, turun-temurun, dipromosikan, benar-benar didakwahkan sampai saat ini di tengah kaum muslimin, di tengah orang-orang yang mengaku ahlu sunnah lagi, mengaku ahlu sunnah. Iya, yang penting terus wajib kita mempelajari tauhid, menebarkan dakwah tauhid. Karena hadis-hadisnya sharih, muhkam, jelas, tegas, hadis-hadisnya jelas. Enggak bisa sebenarnya kalau mau ditakwil-takwil itu enggak bisa. Ini akhir hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam bab ini. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan dengan bab maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabah tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab keterangan yang datang tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang mendekat, ya, terhadap sisi-sisi tauhid, maksudnya perkara yang mendekatkan kepada lawan tauhid. Belum, maksudnya kalau dilihat tuh belum menyentuh inti tauhid, tapi bisa mengikis, ya, atau mengarah kepada merusak tauhid. Belum syirik tapi bisa mengarah kepada syirik gitu. Itu sudah dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup seluruh pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini bab ini. Wa qaulullah taala dan firman Allah Subhanahu wa taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi yang pertama, secara umum beliau bawakan bagaimana Allah mensifati rasulnya. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri, min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Di antara sifat rasul itu adalah azizun alaihi ma'anittum, sesuatu yang berat besar perkaranya di sisi beliau. Apa saja yang merepotkan kalian, sikap atau sifat rasul di antara sifat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah beban, menjadi beban rasul, menjadi beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang itu menjadi beban bagi umatnya, memberatkan umatnya. Itu perkara yang besar, yang berat dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ini yang mentazkiyah, ini Allah yang mensifati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat seperti ini, Allah. Jadi begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sesuatu yang menimpa umatnya, suatu perkara yang berat, yang merepotkan, menyusahkan, itu beban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, semangat, kuat keinginannya untuk menyampaikan hidayah kepada kalian, memberikan manfaat duniawi maupun ukhrawi. Itu gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk menyampaikan apa saja yang bermanfaat bagi umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin, terhadap orang yang beriman memiliki sifat rauf dan rahim. Lembut dan penuh kasih. Maka setelah membawakan ayat ini jelas yang dimaksudkan, kata Sayyid Fathul Majid, faqtadat hadhil awsaf alati wasabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummatihi an anzarahum wa hadzarahum asyirka alladhi wa a'zamu dzunub. Jadi maksudnya mengapa al-mu'allif membawakan ini? Rasul yang sifat disifatkan oleh Allah seperti ini tadi, itu sudah pasti mestinya bisa tergambarkan kuatnya penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Karena syirik itu sesuatu yang benar-benar enggak dimaafkan oleh Allah. Kalau ada orang meninggal dunia membawa dosa-dosa yang lain, masih, walaupun dosa itu diancam azab, ada ancaman azabnya, dosa besar, tapi dia meninggal dalam keadaan gak syirik, bertauhid, masih membawa dosa itu, belum tobat, mestinya kan diazab, ancamannya kan diazab, tapi bisa jadi bahkan gak diazab, dimaafkan oleh Allah, bisa jadi. Seandainya diazab pun dia tidak kekal di neraka. Kalau syirik, meskipun membawa berbagai macam kebaikan, tapi meninggal dalam keadaan syirik, inilah yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sia-sia semuanya amalannya. Baik. Sudah pasti Rasulullah akan kuat membentengi umatnya untuk tidak terjatuh dalam kesyirikan. Pasti kuat semangatnya. Ini secara umum dengan dalil tadi, ayat tadi. Kemudian setelah membawakan ayat secara umum ini, al-mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan hadis an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala nuqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kuburo. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Rumah kok seperti kuburan? Maksudnya apa? Di kuburan itu kan gak ada syariat ibadah gitu. Gak ada syariat untuk meramaikan kuburan dengan baca Quran, dengan sholat. Itu maksudnya. Rumah jangan seperti itu. Gak dimakmurkan dengan baca Al-Quran, untuk sholat malam, untuk sholat sunnah-sunnah nafilah. Maka setelahnya Rasulullah mengatakan, wala taj'alu qabri aidan. Di syaitnya di sini ada makna yang sudah difahami tadi, berarti kan enggak ada syariat memakmurkan kuburan dengan ibadah. Karena Rasulullah mengatakan jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti sudah menjadi pemahaman umum mestinya gitu. bahwa ya kuburan itu bukan tempat ibadah. Nah, kalau rumah kalian, nah itu mas mestinya ramaikan, makmurkan dengan ibadah. Dalam hadis yang lain misalnya, semisal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ij'alu an salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura. Jadikanlah salat-salat kalian di rumah kalian, salat nafilah itu di secara umum ditekankan untuk dilaksanakan di rumah kalian. Ketika enggak ada tuntutan untuk di luar, salat sunnah di rumah supaya makmur rumah itu dengan ibadah. Wala tattakhidhuha kubura, jangan jadikan rumah itu selayaknya kuburan. Nah, kemudian kembali ke hadis tadi. Wala la taj'alu buyutakum kubura wala taj'alu qabri aida. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku, kata Rasul, sebagai aid. Aid itu mau berbicara tentang tempat ataupun waktu. Aid ada yaudu, suatu yang ada rutinitas untuk diramaikan. Maka aid kan terulang. Aid Syawal, Idul Fitri, ya kan? Terulang untuk kita meramaikan dengan ibadah tertentu, Aid. Jangan kuburanku jangan dijadikan Aid. Berarti kan ada acara haul misalnya, ya, di kuburan ini. Ada acara haul, ada acara ini rutinitas tiap bulan, tiap ini, tiap, kan jadi rame. Jadi kuburan itu jadi tempat aid. Itu maksudnya. Rasulullah mengatakan kuburanku jangan dijadikan aid. Apalagi kalau kuburan-kuburan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang sharih tegas melarang semisal ini. Tapi justru prakteknya kebalikannya. Ini kebalikannya. Kuburan, kuburan entah itu kuburan Habib, kuburan Syekh, kuburan yang dianggap wali, jadi aid. Tiap tahun minimal kan ada haul Habib ini, haul Sayyid ini, haul Syekh ini. Rame kuburan. Jadi tempat aid. Suatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin menunaikan hak Rasulullah, tinggal wasallu alayya, berselawat saja, kata Rasulullah. Wasallu alayya, selawat, berselawat untukku. Fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum, selawat kalian itu akan sampai kepadamu dimanapun kalian berada. Sederhana, enggak repot. Cuma suruh berselawat. Suruh berselawat, prakteknya mereka nyanyi. Yang disuruh mah selawat. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Prakteknya mereka nyanyi. Iya kan? Buat klub-klub nyanyian-nyanyian. Ini majelis ini, kelompok selawat ini, kelompok ini. Padahal yang diperintahkan berselawat. Kok jadi nyanyi? Kok jadi buat grup-grup majelis-majelis yang dianggap seakan-akan mereka paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sejauh itu yang diperintahkan berselawat. Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian menuduh orang-orang yang mereka katakan Wahabi, orang yang enggak pernah berselawat. Nah, tiap salat kita berselawat. Mungkin malah paling banyak berselawat Ahlussunnah karena dia sering baca hadis. Ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselawat. Diperintahkan berselawat, bukan enggak ada majelis khusus untuk berselawat rame-rame, itu enggak ada praktek seperti itu, enggak ada. Apalagi nyanyi-nyanyi. Jadi aneh, umatnya ini aneh. Sesuatu yang tegas dilarang, dilaknat, itulah yang hidup, ya kan? Diperintahkan berselawat, nyanyi jadinya. Nyanyi-nyanyi. Jadinya puji-pujian. Nah ini penting kan, pentingnya mempelajari akidah tauhid, menebarkan ajaran-ajaran tauhid. Ini hadis ini kata beliau rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, jadi Imam Abu Dawud dengan isnad yang hasan, warwatuhu sikot kata al-mu'alif, dan para perawinya adalah perawi-perawi yang sikot. Ya, hadis sahih disahkan oleh para ulama. Wallahu a'lam, kita lanjutkan pertemuan yang ada.